إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada acara hall Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri dan penggerak inspirator Nahdlatul Ulama yang ke-41 di Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang telah berjalan dengan lancar dan sukses, dimeriahkan oleh sholawat atau gema sholawat yang dipimpin oleh Habib Syekh Abdul Qadir Asqaf dari Solo. Dan luar biasa saya suksesnya, jamaah yang hadir kurang lebih hampir 20.000 orang. Alhamdulillah, ini merupakan satu kegiatan yang istimewa dan luar biasa, dan mudah-mudahan kita dengan bacaan salawat mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga kita selamat di dunia dan akhirat. Kemudian di sisi lain, bahwa dalam rangka khol mawahab ini adalah menanamkan kepada para santri Bahru Ulum khususnya yang jumlahnya 6.000 lebih santri di Bahru Ulum ini, sehingga para santri khususnya dan masyarakat umumnya memahami apa dan siapa mawahab itu di dalam peranannya mendirikan Nahdlatul Ulama, sehingga perlu diteladani bagi anak-anak dan bagi masyarakat khususnya para Nahdliyin, supaya terus memperjuangkan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang di dalam naungan Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Inilah pesan-pesan kami, dan insya Allah untuk tahun-tahun akan datang juga akan diadakan semacam hal khusus mawahab yang intinya untuk mengambil spirit daripada semangat perjuangan beliau ketika berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, dan agama. Dan sekali lagi, saya atas nama keluarga besar Mawahab Hasbullah dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Bahru Ulum menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu di dalam panitianya maupun di dalam para audiens yang datang, luar biasa banyaknya, dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal quluba ilal habibi tamilu, إن القلوب إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك الشاهد Allah ila al-habib tamilu wa ma'i bidzalika syahidun wa dalilu Allah amma dalilu idza dzakartu muhammadan amma dalilu amma dalilu idza dzakartu muhammadan sarat dumu'ul 'ashiqin tasilu annabi sallu 'alaihi salawatullah annabi sallu 'alaihi pada duduk jangan berdiri pada duduk duduk pada duduk semuanya kalau enggak nak saya lanjut duduk لَمَّا عِلْمَ الْيَقِينِ النَّبِيَّ حَاضِرِينَ اعْلَمُوا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْضَى الصَّلَوَاتِ عَلَيْهِ أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْضَى الصَّلَوَاتِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صلوا عليه النبي صلوا عليه